Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang peran pondok pesantren di dalam menjaga dan mendidik moral anak-anak bangsa. Setelah kita terangkan tentang peran seorang ustaz dalam pesantren, maka berikutnya kita beralih kepada unsur kedua, yaitu para santri. Seperti yang tadi kita telah sebutkan bahwa santri merupakan salah satu unsur pokok di dalam dunia pendidikan pesantren. Karena tanpa santri, maka kegiatan tentunya tidak akan berjalan. Oleh karenanya, keberadaan santri sesuatu yang mesti. Namun untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal atau hasil yang baik, tentunya para santri itu pun harus merupakan santri-santri yang pilihan. Tidak sembarang santri. Ini yang cukup menjadi problem juga di dunia pesantren, karena kita dapati di masyarakat kita suatu fenomena yang cukup memprihatinkan, sikap terhadap pesantren. Dianggap pesantren itu adalah ibarat penampungan terakhir. Ya, yang dimasukkan bukan santri-santri pilihan, tapi santri-santri yang, ya kalau kita pinjam istilah perdagangan mungkin afkiran. Ya, pinjam istilah saja. Oh, gimana maksudnya itu? Ya, kalau ada suatu barang kita masukkan ke suatu perusahaan, wah nggak diterima. Ya, kita masukkan ke sini nggak diterima. Ini sudah barang-barang, ya tadi istilahnya. Nah, mirip seperti itu. Walaupun kita nggak memberi label seperti itu ya, kita hanya mendekatkan pemahaman, menengok kepada kenyataan yang ada. Sebagian masyarakat memperlakukan pesantren seperti itu. Sehingga ketika anaknya diprioritaskan untuk sekolah di sekolah tertentu yang favorit, enggak diterima. Pindah yang masih buka mana, daftarkan ke sana. Enggak diterima juga. Masih ada yang dibuka, masih daftarkan lagi, enggak diterima juga. Akhirnya di mana-mana enggak diterima, gimana lagi? Sudah masukkan pesantren aja. Akhirnya sekian santri adalah kondisinya seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seperti ini artinya yang dipersiapkan untuk dididik dengan didikan agama bukan orang yang pilihan dari sisi kemampuannya dan lain-lain. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini yang nanti jadi ulama, kira-kira kualitas keulamaannya gimana itu? Ya. Kalau ini yang jadi ulama, kira-kira kualitas keulamaannya gimana? Kalau ini jadi panutan, apa pantas memimpin? Nanti mau jadi apa umatnya? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Mestinya yang dimasukkan ke pesantren itu orang-orang yang betul-betul punya kemampuan tinggi, jenius. Ya. Orang-orang yang pandai, cerdas. Sehingga yang dia serap dari ilmu agama betul-betul terpahami dengan baik. Jangan kelira-keliru. Kalau yang seperti pertama tadi diajari enggak paham-paham, ya kan? Ya sudahlah, daripada kasihan diluluskan aja. Ya, kasihan dia sudah lama di sini, nyantri lama sekali dia. Lamanya kenapa? Enggak naik-naik kelas. Akhirnya sudah banyak toleransi, sudah naikkan saja, luluskan saja. Di kampungnya, wah, sudah lulus nyantri 10 tahun. Ya. Pikirnya orang, Masya Allah, nyantri 10 tahun. Diustadkan jadi ulama. Tapi kondisinya kayak tadi. Sejak awal sudah seperti itu. Nah, terus umatnya mau bagaimana? Tapi kalau santrinya itu seperti yang tadi kita contohkan. Orang yang betul-betul paham terhadap agama. Walaupun gak jenius, tapi dia paham. Mengerti. Ya. Apa yang diajarkan dia serap. Nah, nantinya ketika jadi ulama, ya ulama yang cerdas, memahami pelajaran dengan benar, menyampaikan pun menyampaikan yang benar, menjadi pendidik, pendidik yang benar. Nah, itu semestinya. Nah, jangan dikira para ulama kita, Imam Ahmad, Syafi'i, orang-orang yang terbelakang dalam kecerdasan. Mereka itu orang-orang yang tinggi kecerdasannya. Imam Syafi'i rahimahullah, menurut para ahli bahasa, seandainya Imam Syafi'i itu enggak mengarah ke bab fikih, dia akan menjadi ahli bahasa yang luar biasa, mengalahkan para tokoh-tokoh ahli bahasa. Seandainya beliau kecerdasannya itu dicurahkan ke bahasa. Itu maknanya seperti itu komentarnya sebagian ulama. Ini menunjukkan kecerdasan. Makanya ya seperti yang disebutkan ya dalam bahasa-bahasa Syafi'i itu yang beliau tuliskan dalam kitabnya itu sudah bahasa yang sudah diturunkan sekian derajat, dipermudah. Walaupun kita baca masih sulit itu. Bagaimana kalau mau ditinggikan bahasanya? Cerdas, luar biasa. Sehingga ketika jadi ulama dicurahkan kecerdasannya dalam fikih, jadi ulama besar, ya, menjadi ulama yang betul-betul panutan, mengajarkan yang benar, asal memahami kitabnya juga benar. Ini muskilahnya kalau Imam Syafi'inya sudah benar, memahami kitabnya salah, jadinya mengajarkan ke bawahnya salah. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama. Coba kita baca biografi ulama-ulama itu. Akan selalu kita dapati mereka sejak kecil sudah istilahnya kalau bahasa ya, istilahnya bahasa Jawa di sana ya, enggak tahu di sini, sudah dititeni. Ya, sejak kecil oh ini bakal besarnya akan seperti ini. Kenapa? Kecerdasannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu kecil ya, diuji oleh sebagian ulama. Ditulislah beberapa hadis dalam papan tulis. Suruh baca, habis itu dihapus. Suruh ngulangi, hafal. Satu kali baca. Cerdas yang luar biasa. Ya. Nah, mestinya orang-orang yang semacam itu ya, kalaupun tidak seperti itu karena sulit ya, seperti itu ya. Tapi orang yang paham ya, orang yang ngerti, itu yang dimasukkan ke pesantren, orang-orang pilihan tadi. Mestinya begitu. Nah, ini maksud saya untuk menghilangkan kesan di masyarakat, kesan yang buruk terhadap pesantren sebagai jalur alternatif terakhir. Sudah alternatif terakhir lagi. Gimana ini? Muskilah kalau pesantren dibuat seperti itu. Makanya ulamanya, kalau ulama-ulama bodoh, umatnya jadi bodoh-bodoh. Karena santri-santrinya santri bodoh. Jangan seperti itu. Ya. Sekali lagi, ulama kita enggak seperti itu. Ulama kita yang sekarang. Ya. Ulama kita yang sekarang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sejak SD. Kalau bahasa kita ya SD. Ya. Di sana ya bukan SD. Tapi sejak tingkat dasar. Juga sudah di... sudah dikenal begitu ya, sebagai orang yang paling cerdas di kelasnya. Gurunya Syekh Albani di tingkat dasar itu, kalau punya pertanyaan, Syekh Albani itu terakhir. Maksudnya apa? Kalau semua enggak bisa, baru Syekh Albani ditanya. Beliau bisa jawab. Yang lain sudah enggak bisa semua, baru beliau, kayak Albani. Sehingga sering dijadikan ibaratnya ya sindiran buat murid yang lain. Tuh, orang Albani saja bisa, kalian enggak bisa yang orang Arab. Ini seperti itu ya. Jadi ikhwan fillah na'zakumullah, mestinya itu bibit-bibit unggul yang dimasukkan ke pesantren. Sehingga ketika tumbuh menjadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang bermanfaat. Ikhwan fillah na'zakumullah. Yang lebih jelek lagi juga ya, dianggap pesantren sebagai bengkel. Iya. Anak di sekolah sini dikeluarkan, bukan enggak diterima ini. Dikeluarkan. Sudah pindah sekolah lain. Kasus lagi, dikeluarkan lagi. Pindah sekolah lain. Kasus lagi, keluarkan lagi. Terakhir apa? Sudahlah, masukkan pesantren saja. Nah, pesantren itu penjara. Tempat rehabilitasi anak-anak nakal. Ya. Atau istilah sebagian teman dulu ya. Tapi juga teman-teman yang begitu-begitu ini. Yang enggak nakal-nakal itu. Tidak perlu ditiru, sekedar informasi saja. Penjara suci. Penjara suci. Aduh. Bagaimana kalau pesantren diposisikan seperti itu? Coba, kalau nanti yang jadi kiai, yang jadi ulama yang ini, gimana? Kira-kira. Ya. Waduh, kiai nakal jadinya. Ya. Ulama nakal jadinya. Nah, ini jelas keliru. Ya. Anggapan seperti ini, sikap seperti ini terhadap pesantren sangat salah. Mestinya sekali lagi ya, dipilih yang baik atau yang terbaik ya, juara kabupaten, nah itu masuk ke pesantren mestinya. Ya, IQ-nya tertinggi masukkan pesantren biar jadi ulama. Betul-betul paham ilmu agama, betul-betul bijaksana. Begitu. Ikhwan fillah na'zakumullah, bukan berarti pesantren enggak nerima yang tadi ya, ya, yang di sana sini enggak diterima atau yang nakal. Ya mungkin saja diterima, bukan enggak diterima, enggak boleh sama sekali, bukan. Cuma kita sedang membicarakan suatu fenomena yang ternyata di masyarakat seperti itu. Dan itu di mana-mana. Ya, di sini begitu kan? Artinya sekitar sini lah. Kita enggak maksudkan orang tertentu, tidak. Saya dari Temanggung enggak tahu kondisi sini. Cara sama, di Temanggung juga begitu. Tempat lain juga begitu. Nah, ini sudah menjadi fenomena muskilah di tengah masyarakat. Makanya rubah. Ya, dirubah itu. Ya. Agar betul-betul pesantren itu menghasilkan tadi yang kita sebutkan soleh dan muslih. Itu yang kita harapkan. Yang tadi kita sebutkan syukur-syukur kalau dia mau baik, ya. Yang rusak, kalau memang dia mau baik, ahlan wa sahlan. Tapi kalau masuk ke pesantren jadi ngerusak, ya, maunya diobati biar tidak teramputasi, kok malah ngerusak, ya sudah potong berarti buang. Kalau dia ternyata masuk pesantren dan malah bikin yang lain juga ikut busuk, buang sudah. Ya. Syukur-syukur pesantren sudah nerima itu sudah masya Allah. Tapi kalau malah dirusak pesantrennya dengan itu, sudah. Maaf saja, ya, ini bukan tempat rehabilitasi anak nakal. Begitu. Begitu pula yang tadi memang kekurangan, ya, kecerdasannya kurang, bisa saja diterima. Siapa tahu namanya hidayah, barangkali dapat hidayah. Tetap kita bisa menerima kalau memang sesuai prosedur, ya. Masing-masing pesantren punya kebijaksanaan. Syukur-syukur dia menjadi terdidik lebih bagus. Siapa tahu? Tidak ada yang menghalangi, ya, bila Allah menghendaki sesuatu. Ya, tapi sekali lagi kita harapkan para santri itu adalah orang-orang yang memang siap dididik dengan didikan agama, kepahamannya, ya, dan semangatnya dan juga kebaikannya. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, terkait dengan unsur kedua ini, yakni santri, kita juga perlu lebih menjabarkan di sini beberapa adab santri supaya pendidikan itu berhasil, supaya moral seorang santri betul-betul terbimbing oleh bimbingan ajaran Islam yang mulia. Di sini juga saya kutipkan dari keterangan Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala beberapa nasihat beliau terkait dengan adab-adab santri atau santriwati. Beliau mengatakan, "Alattullab wa talibat mura'atul adab al-atiyah bid dars." Hendaknya para santri, para siswa, wa talibat dan santriwati atau siswi memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama adalah ihtiramul muallim wal muallimah. Menghormati guru, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Hormati. Li'annahuma yu'allimani at-talaba ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Kenapa dihormati? Kenapa? Karena yang pertama, mereka itu mengajari ilmu yang manfaat untuk santri. Kita sebagai santri diajari, diberi sesuatu yang sangat-sangat-sangat bermanfaat. Kalau mau dinilai dengan rupiah, tidak bisa. Ilmu yang disampaikan kepada kita itu nilainya tidak bisa dinilai dengan rupiah, dolar, real. Tidak bisa. Ya, nilainya sangat tinggi sekali. Itu warisannya Nabi. Ilmu itu warisannya Nabi. Yang kalau orang memperoleh warisan itu bahagia dunia dan akhirat kalau diamalkan. Nah, jadi hormati mereka. Mereka telah memberimu sesuatu yang sangat manfaat. Apa yang kamu berikan kepada dia? Ya, mereka dihormati itu sudah sesuatu yang baik, bahkan sangat baik. Walaupun untuk membalas ilmu yang disampaikan belum seberapa, tidak bisa. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah, terkadang mungkin seorang yang berpikir kurang panjang ya, kadang ada yang berpikir, "Oh, saya di sini bayar. Saya sudah bayar SPP sebulan 300 ribu, sebulan 400 ribu, atau sebulan berapalah, 250 ribu. Kadang berpikir seperti itu, saya di sini kan bayar. Tuh. Coba hitung apa yang kamu bayarkan itu, dihitung. Dihitung untuk makan saja. Santri biasanya kan nginep. Ya, asrama. Hitung. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Hitung sekali. Makan berapa? Hitung coba. Sudah makannya, listriknya. Sudah listriknya, airnya. Sudah airnya, sewa hotelnya. Ya, sewa asrama. Kalau mau disewa, hitung sewa. Hotel berapa sehari? 200 ribu misalnya kan. Sudah ini anggap saja. Sehari 20 ribu sudah anggap. Hitung sudah. Tidak akan mencukupi sama sekali. Itu baru dinilai dari sisi perhitungan seperti itu. SPP yang dia bayarkan tidak seberapa sama sekali. Dan Masya Allah, santri-santri Ahlus Sunnah, ya, kata orang Arab ini balash. Kayak gratis sudah ibaratnya itu. Murah sekali. Coba bandingkan sekolah di umum. Ya, enggak ada sama sekali perbandingannya. Toh ada yang kadang mengatakan seperti itu, saya sudah bayar. Ternyata untuk dihitung ya seperti itu saja tadi sudah sama sekali enggak nutup. Jadi hampir setiap pesantren Ahlus Sunnah mesti tiap bulannya tombok. Tanya pengurus kalau enggak percaya. Ya, di sini insyaallah begitu. Enggak perlu buka aib tapi insyaallah begitu sudah. Ya. Nah, belum tadi dinilai ilmu yang manfaat yang disampaikan. Belum dinilai rasa capek sang guru mengajar, kemudian apa? Mengolah kasus, berkasus orang santrinya. Dan lain-lain, tenaga yang dikeluarkan perhatian sudah enggak terhitung. Nah, ilmu ini sendiri sudah begitu tinggi nilainya. Maka dari itu seorang santri ya, laki-laki, perempuan, sadari keutamaan guru-guru. Sadari jasa mereka, para ustaz dan ustazah. Ya, hormati mereka. Ya. Berikan hak-hak mereka. Kalaupun ada kekurangan perlu disabari. Ya, doakan mereka. Apakah pernah ya, masing-masing santri coba koreksi diri. Pernahkah mendoakan ustadznya? Ya Allah, semoga ustadz saya masuk surga. Pernah apa enggak? Ya, masing-masing tanya diri sendiri. Santriwati juga, pernahkah mendoakan ustadznya? Semoga ustadz masuk surga. Semoga diberi keutamaan ini. Pernah seperti itu? Ya. Ya, insya Allah sih pernah ya. Kita husnudzon, tapi kayaknya pada lupa gitu loh untuk mendoakan. Padahal ulama kita ya mendoakan guru-gurunya. Imam Ahmad rahimahullah selalu mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Kata Imam Ahmad, Syafi'i itu ibarat matahari bagi umat, menerangi umat. Jasanya besar. Beberapa orang yang enggak pernah luput dari doanya Imam Ahmad, doa kebaikan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, apakah kita melakukan itu sebagai santri, santriwati, ya, ihtiram kepada mereka? Ya. Kalau dilakukan itu Masya Allah, ini saja sudah luar biasa. Ya, bagus, apalagi ditambah yang lainnya. Kemudian alasan kedua, kenapa dihormati mereka para guru? Akbaru sinnan, mereka lebih tua. Alasan kedua, kenapa dihormati? Seandainya bukan guru, orang biasa, teman kita, lebih tua, itu sudah berhak untuk dihormati. Apalagi dia lebih tua, ustadz atau ustazah lagi. Oh, jelas, dua sebab terkumpul. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam li'alimina haqqahu." Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil di antara kami, tidak menghormati yang lebih tua di antara kami, dan tidak mengetahui haknya orang yang berilmu di antara kami. Hasan rawahu Ahmad. Nah, yang besar menyayangi yang kecil, ya jelas. Yang kecil punya dua kewajiban terhadap ustaz dan ustazahnya. Mereka lebih tua, ya, yuwakir kabirana, lebih tua, menghormati yang lebih besar. Kemudian yang kedua, apa? Mereka berilmu dibanding para santri. Ya'lam li'alimina haqqah. Nah, jadi hormati para guru, juga apa, berikan hak-hak mereka, doakan kebaikan untuk mereka. Nah, ini salah satu tanda seorang santri dan santriwati yang sukses insyaallah di kemudian hari. Yang kedua, al-insat ila ma yulqihil muallim wal muallimah wal mudarris wal mudarrisah li istifadati min ad-dars. Al-insat, mendengar, memperhatikan, ya, apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, menyimak, menulis untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Dan ini adalah salah satu adab seorang tilmid. Dari mana adab itu diperoleh? Dari banyak hadis, dari beberapa hadis lah, paling tidak. Di antaranya hadis yang masyhur, yang terkenal, hadis Jibril. Bagaimana proses belajar mengajar antara Jibril dengan Nabi Muhammad yang disaksikan oleh para sahabat. Ya. Terakhir Nabi katakan, "Hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum." Ini Jibril datang untuk mengajari kalian, menjadi muallim buat kalian, pengajar buat kalian, urusan agama kalian. Bagaimana adabnya Nabi duduk tersimpuh di hadapan Jibril, ya, mendengarkan apa yang disampaikan Jibril, insat, ya, bahkan sampai waktu itu disebutkan apa, asnada rukbataihi ila rukbatai, duduk bersimpuh sampai apa namanya, lututnya menempel ke lutut Jibril, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan, diam. Rasulullah SAW diam, ya, mendengarkan sampai selesai proses pengajaran tersebut, seperti yang kita dengar pada kisah hadis tersebut. Nah, itu salah satu adab yang diajarkan dalam hadis itu terkait dengan bagaimana sikap dan adab seorang santri atau seorang siswa terhadap gurunya, mendengar apa yang disampaikan. Jangan ramai sendiri, ya, disampaikan ngobrol sendiri dengan temannya, tidak perhatian, malah main pena. Lebih parah lagi terkadang zaman sekarang, naudzubillah, bawa HP, ya, di bawah lacinya. Gurunya itu di sini lihat HP, kayak lihat buku ternyata HP. Nah, ini lebih parah lagi. Ini semoga kalau di pondok enggak, ya, tapi di sekolah umum, nah, hal yang biasa seperti itu. Ya, sama sekali tidak beradab terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga, adamut takallum fid darsi illa bi idz hatta yabqa ad-darsu hadian. Tidak bicara selama dalam proses pelajaran kecuali dengan izin. Ya, kalau mau bicara minta izin dulu mau ngomong ke gurunya, mau bertanya, atau mau misalnya menyampaikan ganjalan, atau bahkan mungkin kritikan, tapi kritik yang sopan, ya, izin dulu, acungkan tangan, kemudian ngomong. Dia langsung gurunya ngomong, dipotong omongannya. Ya, ini tidak benar, tapi tidak berbicara kecuali dengan izin. Kalau enggak diizinkan, diam. Yang keempat, al-isti'dzan fil as'ilah wa adam al-ikthar minha. Minta izin kalau mau bertanya dan jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Dan tentunya juga pertanyaan itu adalah pertanyaan istirsyad, minta bimbingan. Minta solusi, minta bimbingan, minta yakni pencerahan. Bukan pertanyaan ta'annud. Pertanyaan yang maunya adalah apa? Membangkang, membantah. Nah, ini enggak benar. Ya. Jadi dalam bab pertanyaan dibolehkan bertanya, pertama dengan izin, kedua tidak banyak-banyak bertanya. Yang ketiga, tujuan dari pertanyaan adalah minta istirsyad, bimbingan. Bukan untuk membangkang. Berikutnya, imtithalu amril muallim wal muallimah wa qabul at-taujih wal nasihah ma lam ya'mura bima'asiatillah. Mewujudkan perintah guru-gurunya, ustadz dan ustadzahnya, menerima bimbingan mereka selama tidak dalam hal maksiat, selama bukan dalam hal maksiat. Yang ketujuh, adamul istighal bi ghairi madatid dars listifadati fid dars listifadati minhu, tidak menyibukkan dengan selain pelajaran. Tidak menyibukkan dengan selain pelajaran. Ya. Nah, jelas. Jangan sampai sibuk dengan yang lain. Sibukkan dengan pelajaran. Cuma terkadang yang jadi muskilah di sini adalah kesibukan pikiran. Nah, ini. Kelihatannya Masya Allah anteng diem. Ya. Tapi ketika ditanya. Ya kamu. Apa? Loh kamu kenapa? Nah, senyum tok dia. Ternyata pikirannya melanglang buana, sana kemari pikirannya. Kelihatannya diam dan memperhatikan. Ternyata pandangannya kosong. Nah, ini yang muskilah ini, ya. Nampaknya enggak sibuk dengan hal yang lain, tapi ternyata pikirannya kemana-mana. Yang seperti ini ada apa tidak? Ya. Ada jelas, ya. Yang seperti itu ada. Tapi kadang tidak terdeteksi. Karena kelihatannya apa? Kelihatannya Masya Allah. Memperhatikan. Ternyata tadi. Dia di alam lain. Alam khayal. Ya, di alam lain, di alam khayal. Nah, jangan juga seperti itu. Ya, akhirnya kita duduk dengan jasad kita. Tidak dengan pikiran kita. Keluar dari pelajaran. Tadi ustadz ngajar apa? Tadi sih pelajaran fikih. Tapi apa yang dibahas ya? Gimana kamu? Karena menghayal tadi. Nah, jangan seperti itu. Kemudian berikutnya, 8 al-intibahu at-tam lima yulqihi mudarris wa adamun naum fid dars. Perhatian penuh. Nah, ini terkait dengan sebelumnya tadi. Perhatian penuh dia mestinya terhadap apa yang disampaikan. Dan jangan tidur, ya, jangan tidur ketika di pelajaran. Tidur nanti ada waktunya, belajar ada waktunya, ya. Kalau ngantuk ya izin saja berwudu menghilangkan ngantuk. Ya. 9 tasjilun niqat al-hamah fid dars atau 8 tasjilun niqat al-hamah fid dars ala daftarin khas. Menulis poin-poin penting ya, kalau bisa semua ditulis itu lebih bagus. Kalau tidak ya poin-poin penting tulis ya. Ru'usul aqlam. Disebutkan bahwa ilmu itu ibarat apa? Binatang buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu adalah hewan buruan dan penulisan itu adalah pengikat hewan buruan. Ya. Qayyid saydak saydaka bil apa? Qaidil mutaki atau yang semakna dengan itu. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, tulis dengan tulisan yang benar, yang jelas. Ya. Kalau ilmu tidak ditulis, hilang. Walaupun kita ketika itu paham. Paham ini disampaikan, paham. Lepas dari pelajaran ditanya, tadi apa saja yang disampaikan? Yang pertama, satu, dua, sudah. Cuma ingat dua poin, yang lain wallahu'alam. Lupa. Padahal paham ketika itu. Ya. Nah, makanya di sini pentingnya ditulis poin per poin, masalah per masalah. Dan juga di sini ada satu hikmah kenapa Nabi terkadang menyebut sesuatu dengan bilangan, ya. Khamsun minal fawasik, lima hewan yang fasik harus dibunuh hewan itu. Kemudian hakul muslim ala muslim, khamsun atau sittun, hak muslim atau muslim yang lain, lima atau enam. Kemudian la yahillu li muslimin apa? La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga. Nah, apa hikmahnya bilangan-bilangan itu? Di antara hikmahnya adalah untuk bisa diingat-ingat dengan tepat. Ya, padahal kalau kita lihat misalnya hak muslim darat muslim yang lain, ya tidak terbatas pada bilangan itu, ada yang lain yang disebutkan dalam hadis yang lain. Ya. Sebab-sebab yang karenanya dibolehkan hukum mati, ada juga yang lain. Tapi kenapa disebutkan ini? Di antaranya adalah untuk tadi bisa diingat, dihafal dengan tepat. Ya. Kalau tanpa bilangan-bilangan itu, kita mungkin merasa sudah hafal semua. Ustadz menyebutkan 10 poin. Kita enggak ingat bilangan 1 sampai 10 itu. Coba kamu ulangi 1 2 2 sudah sampai 7. Sudah semua. Loh, benar. Tadi ustadz menyebutkan banyak, saya sudah menyebutkan semua banyak juga. Berapa? Ya, pokoknya banyak saya sebutkan. Nah, padahal dia baru nyebut 7. Yang disebutkan 10. Kenapa dia enggak nyebut semua? Ketinggalan 3 karena tidak ada hitungan tadi. Tapi kalau ada hitungannya 1 2 7. Kok baru 7 ya padahal dari 10. Mesti ada 3 yang belum saya ingat ini. Apa? Nah, ini hikmahnya. Dengan bilangan-bilangan seperti itu untuk memudahkan pengingat. Nah, seorang talib, seorang santri dianjurkan menulis pelajaran, ya, nikat, poin per poin, masalah per masalah, syukur-syukur diberi nomor supaya ingat. Jangan begitu saja ilmu itu disampaikan kemudian hilang tidak lama selepas itu. Ya, itu iman, ya, artinya sayang kalau seperti itu. Disebutkan pula dalam riwayat bahkan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan penulisan. Ya, ikatlah ilmu dengan penulisan. Berikutnya yang ke-10. Idza dakhala talibun mutaakhir ad-dars fa'alaihi an yasta'zin qabla dukhulihi thumma yusallim 'ala ikhwanihi. Bila seorang santri masuk belakangan, terlambat, hendaknya dia minta izin sebelum masuk. Jangan langsung biar enggak ketahuan, pura-pura, ya, diam-diam menyelinap masuk duduk, ya, biar enggak ketahuan. Oh, dikira enggak tahu, kelihatan itu, ya, kelihatan. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang sudah terlambat, ya salah. Makanya minta izin dulu ya untuk masuk duduk ikut pelajaran. Kalau diizinkan ahlan wasalan, kalau tidak ini hukuman buat kamu. Kenapa kamu terlambat? Begitu. Tsumma yusallimu li ikhwanihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada teman-temannya ya, kepada saudara-saudaranya setelah masuk itu. Nah, ini beberapa adab-adab yang disampaikan oleh beliau, adab-adab umum ya yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan untuk lebih meluasnya, alhamdulillah para ulama kita tidak kurang-kurangnya mengajarkan kepada kita bab ini. Ya, ada buku-buku yang khusus membahas tentang adab-adab guru dan murid. Ya, adab-adab guru dan murid. Di antaranya karya Ibnu Jamaah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, jadi karya Ibnu Jamaah, dan di situ disebutkan secara rinci bagaimana adab-adab terkait dengan guru dan murid. Begitu pula buku-buku karya Ibnu Abdul Barr, rahimahullah, Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, juga di situ disebutkan terkait, yakni sekian persen mungkin bab ini. Begitu pula karya Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah, juga ada dalam bab ini. Ya. Dan beberapa buku yang lain yang dulu maupun sekarang. Ya, mungkin selanjutnya bisa dibahas oleh asatidzah yang ada di masing-masing pesantren. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Berikutnya juga setelah kita membahas tentang unsur yang kedua yaitu santri, berikutnya adalah unsur ketiga dari sebuah pesantren adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan ini sesuatu yang juga sangat penting dalam dunia pendidikan pesantren, bahkan semua dunia pendidikan. Ya. Dan walaupun di zaman dulu barangkali tidak seperti zaman sekarang dalam menetapkan atau menentukan kurikulum ya, yang sekarang ini kadang orang bilang modelnya lebih sistematis ya. Tapi sebetulnya di zaman dulu mereka juga, para ulama kita, jelas punya kurikulum ya. Mereka mengajar ilmu berurutan dan ada kurikulumnya tadi. Mereka mengajarkan misalnya nahwu ya urut dari yang dasar sampai yang tingkat tinggi. Mereka mengajarkan faraid ya juga begitu. Mereka mengajarkan akidah juga begitu. Dari tingkat-tingkat dasar, buku-buku yang mudah sampai ke buku-buku yang cukup berat. Ya. Mereka juga punya program seorang thalib mestinya belajar bidang pelajaran ini. Akidah, lughah, ya, bahasa ada nahwu, ada sharaf, mungkin juga terkadang ada balaghah. Nah, itu semuanya ada di zaman dulu, walaupun sekali lagi tidak tertulis seperti kita membuat buku kurikulum. Kurikulum pondok pesantren titik-titik ya, akidah ini. Nah, kalau dulu mungkin enggak seperti itu. Tapi kurikulum itu sebetulnya ada. Nah, di zaman sekarang ikhwan fillah na'udzubillah, sebuah pesantren juga mesti seperti itu. Ya. Nah, sekarang apa sumber daripada kurikulum yang menjadi acuan kita kalau kita betul-betul ingin pesantren kita ini menghasilkan hasil yang kita harapkan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, as-salafus salih, akidah mereka rahimahumullah, akhlak mereka dan seterusnya. Nah, tentu kurikulum kita mengacu kepada ya Al-Qur'an, Sunnah, Nabi SAW dan buku-buku yang telah direkomendasikan oleh para ulama rahimahumullah. Ya. Tentu ini terkait dengan bab-bab agama. Kalau mungkin dibutuhkan bab umum, ya kita juga punya garis-garis besar dalam memilih sesuatu yang itu adalah ilmu umum bukan ilmu agama. Kita punya patokan, kalau itu ilmu umum, nah, mestinya seperti ini, seperti itu, ya, dihindari hal ini, hal itu, semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam ajaran agama kita. Ikhwan fiddin azakumullah, yang paling inti tentunya dalam bab kurikulum ini, di samping tadi, kembali kepada landasan agama kita, Quran dan Sunnah, dan as-salafus salih, pemahaman as-salafus salih, buku-buku yang terkait dengan itu, buku-buku yang sejalan dengan itu, juga kita harus menghindarkan dari kurikulum-kurikulum yang itu akan merusak pendidikan kita. Ya, setelahnya ad-dakhilah. Kurikulum yang disisipkan atau yang apa istilahnya, penyusup, kalau orang kan penyusup ya. Kalau ini kurikulum yang disusupkan atau bagaimana istilahnya. Ya, dakhil kalau istilahnya dalam bahasa Arab begitu. Ya. Kurikulum yang bisa merusak maksud daripada tujuan pendidikan suatu pesantren. Tentunya kita bicara pendidikan yang benar, ya, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ada kurikulum yang seperti itu harus dijauhi. Kalau tidak, ini bisa merusak. Bisa merusak. Akhirnya di situ bisa bertabrakan antara dua pengaruh. Pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk. Entah yang lebih kuat nanti yang mana, yang menang yang mana. Kita ajari di satu sisi akidah yang benar, fikih yang benar. Di sisi lain kita masukkan kurikulum walaupun itu umum tapi melanggar agama. Nah, akhirnya terjadi apa? Kontradiksi di situ antara dua kurikulum. Entah yang menang yang mana nanti yang akan menjadi pengaruh bagi anak itu. Nah, ini percuma yang seperti ini akan menggagalkan suatu usaha. Maka secara garis besar jauhkan dari kurikulum-kurikulum yang seperti itu. Ya. Dan kurikulum ini pun mencakup baik yakni pelajaran maupun kegiatan. Ada kalanya kurikulum yakni terkait dengan suatu kegiatan, ya. Kegiatan-kegiatan sifatnya mungkin praktek atau yang lain. Naam. Itu juga perlu diperhatikan. Ikhwan fillah na'zakumullah. Berikutnya unsur yang keempat dari pendidikan ala pesantren adalah tempat pendidikan itu sendiri. Tempat pendidikan ini tentunya mencakup banyak fasilitas, ya. Di antaranya masjid, di antaranya kelas, di antaranya juga perpustakaan. Kemudian berikutnya mungkin lingkungan, ya. Masing-masing dari apa yang kita sebutkan tadi itu punya peran di dalam pendidikan. Ya, masjid. Masjid ini yang paling inti. Bahkan seandainya tidak ada kelas, masjid cukup. Ya. Tidak ada perpustakaan, masjid cukup. Jadi ini masjid yang paling inti. Dan kalau kita lihat zaman-zaman dulu dan sampai sekarang bahkan banyak ulama yang keluar dari masjid, artinya lulus dari masjid. Dia tidak lulus dari bangku sekolah. Tapi dia lulus dari pendidikan masjid. Banyak ulama yang seperti itu. Oleh karenanya masjid harus betul-betul berfungsi dalam sebuah pendidikan Islami pada suatu pondok pesantren. Nabi SAW dulu mengajari para sahabat, di antaranya tentu di masjid. Ya, para ulama kita juga mengajar di masjid. Sampai sekarang misalnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bukan semata-mata masjid, tapi juga merupakan sarana pendidikan. Para ulama mengajar di masjid tersebut berbagai pelajaran bidang ilmu Islam, akidahnya, hadisnya, tafsirnya, fikihnya, sirahnya, faraidnya, macam-macam, lughahnya diajarkan di masjid. Nah, ikhwan fil din azakumullah, dan wallahu alam mungkin juga ini bahkan secara umum bisa kita katakan ya, hasilnya akan lebih bagus karena keberkahan masjid. Wallahu a'lam. Masjid adalah tempat yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Belajar di masjid punya nilai yang lebih daripada di kelas. Walaupun sama-sama tempat belajar, tapi punya nilai lebih dari sisi agama. Orang yang dari rumah ingin ke masjid sengaja untuk baca Quran, sengaja untuk belajar, punya nilai yang lebih. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Ya. Apalagi ke Masjid Nabawi. Nah, kalau begitu fungsi masjid dalam dunia pendidikan ini harus betul-betul punya peran yang besar ya, dalam membentuk pribadi muslim yang saleh dan yang muslih tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, di samping masjid itu sendiri merupakan tempat untuk sholat Jumat misalnya, yang di situ ada khutbah Jumatnya. Kalau ada sholat istisqa, ya di situ juga ada ceramahnya. Kalau ada sholat gerhana, ya di situ ya ada pula ceramahnya. Ya. Dan lebih lagi tadi kita sebutkan pelajaran-pelajaran juga di masjid sebagaimana para ulama melakukan hal itu. Inilah pentingnya masjid. Kemudian tempat-tempat yang lain, ya kelas itu hal yang sudah kita ketahui bersama. Perpustakaan ini juga tempat yang cukup penting. Ya, perpustakaan ini tempat yang cukup penting karena itu adalah yakni sarana untuk apa? Mengembangkan ilmu bagi para santri. Ya. Ketika santri ingin mengembangkan ilmunya, di antara sarananya adalah masuk ke perpustakaan, membaca buku-buku, mengkaji apa yang dikaji di kelas atau di masjid untuk dia ketahui lebih luas. Buku-buku para ulama banyak. Apa yang kita dapat di kelas itu terkadang ibarat sebuah kunci atau itu ibarat sebuah ringkasan dari apa yang diketahui oleh seorang guru. Ya, seorang guru ketika mengajar, dia persiapan dulu. Ini yang ideal ya, bukan guru yang asal. Kalau guru yang asal, ya nggak persiapan masuk kelas, ya sehingga yang diajarkan itu yang dia punya. Bahkan terkadang yang diajarkan lebih dari yang dia punya. Yang diajarkan lebih dari yang dia punya. Karena dia taunya juga baru ketika itu. Ketika mengajar. Tapi idealnya seorang guru adalah mempersiapkan sehingga yang dia sampaikan itu justru adalah ringkasan dari apa yang dia miliki. Ya. Nah, ini pentingnya ketika kita belajar dengan seorang ulama atau seorang guru, ya kita enggak lelah-lelah menggali, mengkaji. Kita tinggal mendapat hasilnya instan. Oh, masya Allah. Ya, sudah disarikan, sudah diringkaskan. Nah, tapi seorang murid yang rajin, yang ingin memang kebaikan untuk dirinya dan yang lain, dia ingin mengetahui lebih luas. Nah, sekarang dapat ringkasannya, sekarang dapat kuncinya. dia pergi ke perpustakaan. Tadi Ustaz membahas masalah ini, coba kita lihat di buku ini. Oh, ternyata pembahasannya lebih luas. Ya, betul. Ternyata begini. Ya. Dia mendapat faedah yang lebih banyak. Mendapat faedah yang lebih luas. Apa sarananya? Perpustakaan. Makanya penting sekali perpustakaan, ya, dan hendaknya seorang santri senang ke perpustakaan, bukan untuk mainan, tapi untuk membaca buku, meluaskan ilmu pengetahuan, ya, meluaskan ilmu pengetahuan. Para ulama kita itu, ya, jangan dianggap mereka itu belajar sekedar, ya, apa, sekilas kemudian jadi ulama. Mereka itu orang-orang yang luar biasa dalam membaca, bahkan luar biasa dalam menghafal. Mereka itu capek sebelum betul-betul dikenal sebagai ulama. Mereka itu orang yang capek, lelah, letih, tapi berjuang dengan betul-betul ulama kita. Ya, coba misalnya kita baca biografi ulama kita yang baru-baru lah, belum lama. Syekh bin Baz, Syekh Albani tadi, Syekh Utsaimin. Bagaimana sih masa belajarnya mereka? Ya. Masa belajarnya mereka. Kalau Syekh Albani, ya. Bagaimana di perpustakaan? Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa rahimahullah taala. Beliau sampai bisa membuat katalog perpustakaan tanpa sengaja membuat katalog itu, ya, tanpa sengaja membuat katalog, tapi jadinya katalog perpustakaan Maktabah Zahiriyah, maktabah besar di Damaskus, yang ketika itu pegawai perpustakaannya saja belum membuat, ya, bagaimana itu sampai dicipta itu hasil karya Syekh Albani, katalog buku-buku itu. Membuatnya gimana? Kalau orang sengaja bikin katalog, kan dia lihat judulnya aja, ya kan? Oh, judulnya ini, pengarangnya ini, cetakannya sudah. Syekh Albani itu, ya, membaca, ya, satu persatu, ya, membuka kitab demi kitab dan dicatati oleh beliau sampai jadi katalog. Ya. Ya, apakah di semuanya dibaca, kita wallahu alam, tapi banyak dibaca oleh beliau, buku-buku hadis. Buku-buku hadis. Luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai juga dibuatkan untuk beliau ruang khusus untuk membaca buku di Maktabah Zahiriyah itu. Pegawainya sudah pada pulang, beliau sendiri, masih sendiri di situ, belum pulang sendiri. Membaca buku kadang di mana? Bukan duduk begini. Bukan sambil bersandar. Kadang membaca buku sampai berjam-jam di mana? Di atas tangga. Karena tinggi pustakaannya. Ya, naik ambil buku di atas tangga, buka-buka sampai sekian jam enggak terasa di atas tangga. Rahimahullahu taala. Ya, jadi ulama kita sampai jadi ulama seperti itu lelah, letih, capek. Ya. Bukan sekedarnya, ya, belajar tiba-tiba jadi ulama, tidak, melalui proses yang seperti itu. Ya. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, ini salah satu contoh, ya, kita tadi bicara tentang Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, dan sekali lagi kalau bicara tentang mereka itu enggak habis-habisnya, ya. Kalau kita membaca sirah mereka, luar biasa. Begitu pula para ulama yang lain. Ulama-ulama dulu juga tentu lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Kita mungkin sekedar berpikir sederhana, tapi kadang enggak pernah terpikir itu. Apa itu? Karya mereka, para ulama. Anggap sudah Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, atau ulama dulu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Kita membaca judulnya saja. Barangkali kita membaca judul bukunya sudah capek. Berapa lembar? Judul buku karya mereka. 100 kitab. atau lebih. Nah, coba berpikir lagi. Buku-buku itu mereka menulis. Menulis itu butuh sebelumnya apa? Mengumpulkan dulu. Ya. Butuh mengumpulkan baru menulis. Kita sudahkah baca? Judulnya saja, sudah baca semua? Judulnya buku para ulama itu. Belum kadang. Baca judulnya saja belum kita. Baca bukunya. Lebih-lebih lagi. Baca bukunya lebih-lebih lagi. Kita belum punya, belum baca, belum. Terus mau jadi ulama. Gimana? Mereka bukan membaca. Mereka menulis buku-buku itu. Yang tulisan itu lebih sulit dari membaca, ya kan? Kita membaca satu lembar sama nulis satu lembar. Cepetan mana? Cepetan baca. Nah, itu kalau nulisnya sudah di kepala, tinggal nulis. Kalau nulisnya perlu kajian dulu. Bisa berhari-hari. Itu semuanya mereka lakukan. Dan semuanya terwujud dengan baik. Kita membaca saja belum. Kita membaca saja belum. Jadi betul-betul yakni kita ini sangat lemah. Kadang kita merasa sok sudah ngerti. Na'udzubillah min dzalik, padahal kita belum apa-apanya. Ya. Contoh sederhana ini juga ya, Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah menulis Musnad itu. Menulis Musnad itu. Musnad Ahmad itu berapa jilid? Ya, ada yang cetakan 6 jilid. Tapi tulisannya kecil-kecil, bukunya gede. Tulisannya kecil. Ya. Sak semut-semut tulisannya. Ya, semut hitam itu agak gede sedikit kan. Dicetak dengan cetakan model sekarang itu berapa, enggak tahu berapa jilid ya. 30 lebih 40 mungkin ya. Katanya enggak punya lengkap itu Musnad Ahmad. Ya. Kita kadang berpikir kapan kita membacanya? Apakah mungkin sampai akhir hayat kita bisa membaca itu? Baru satu kitab. Loh, Imam Ahmad itu menulis, bukan membaca. Nah, zaman sekarang mungkin orang berpikir, masa ada zaman sekarang yang membaca kitab sepanjang itu? Ada. Siapa? Yang nyetak itu apa gak baca? Ya kan? Nulis juga. Tapi yang nyetak kan tim ya. Tim biasanya. Yang ngoreksi juga tim, bukan satu orang. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah membaca itu bolak-balik, Ustaz Ahmad. Bolak-balik membaca itu berapa kali? Wallahu a'lam. Karena beliau menulis suatu karya tentang Musnad Ahmad rahimahullah dan meneliti. Bukan membaca toh, meneliti. Dengan permintaan dari Syekh bin Baz rahimahullah, ada orang mengatakan bahwa dalam kitab Musnad Ahmad ada hadis-hadis yang bukan dari Musnad Ahmad. Betulkah itu? Min fadlik tolong antum periksa. Syekh bin Baz minta kepada Syekh bin Baz. Diperiksa. Satu persatu dibaca. Setelah dikumpulkan dipelajari. Berapa kali baca itu dan mempelajarinya. Keluarlah sebuah kitab berjudul Adzabul Ahmad an Musnadil Imami Ahmad. Ini para ulama kita. Itu jadi kalau istilah orang sini kutu buku, ya kan? Istilah orang kita kutu buku. Betul-betul lahap. Ya. Membaca buku itu lahap kayak orang sedang makan dan nafsu makan. Man humani la yashba'an kata Nabi. Dua orang yang nafsu dan enggak pernah kenyang, di antaranya nih para kutu buku ini. Enggak pernah kenyang. Jadi satu hal yang semestinya bagi seorang thalibul ilm ya untuk gemar membaca buku. Dan subhanallah zaman sekarang ini yang di antara hal yang cukup menjadi penghambat baca buku adalah apa? Handphone Android dan aplikasinya WhatsApp. Nah, itu termasuk penghambat besar dalam membaca buku. Kita dapat majalah sebulan sekali aja mungkin gak pernah tamat sekarang membaca. Kenapa? Lagi-lagi yang dipegang WhatsApp. Ya, HP. Mau tidur, HP-nya pegang. Bangun tidur baru melek, HP-nya pegang. Ya. Subhanallah. Lagi-lagi yang dibuka WhatsApp, apa berita lagi, berita lagi. Oh, fawaid-fawaid ilmiah, memang sebagian fawaid ilmiah. Tapi itu fawaid ilmiah ghairu tsabitah. Faedah-faedah ilmiah yang kadang enggak nyantol di sini, hanya bacaan sekilas. Suatu saat kalau mau dicari di mana ya? Aduh, lupa saya. Memorinya di HP. Ini termasuk penghambat besar dalam. Jadi itulah, di teknologi ini harus kita atur. Jangan kita diatur oleh teknologi. Ya. HP ada waktunya. Ada masanya. Jangan membuat kita akhirnya zuhud dengan bukunya para ulama. Membuat kita zuhud dengan bukunya para ulama. Masa kita mau jadi penceramah, ya, referensinya HP, WhatsApp. Apa ini? Ya kan? Ulama dulu maupun sekarang, walaupun ulama-ulama kita, sebagian mereka pegang, sebagian gak mau pegang. Tapi tetap buku itu yang menjadi andalan mereka. Buku, kitab-kitab para ulama itu yang menjadi pegangan mereka. Ya, sebagian sudah gak mau sudah memegang aplikasi-aplikasi tersebut karena menyibukkan. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, kembali kepada tadi perpustakaan ya. Kita ngelantur ke sana kemari. Ya, tapi ada kaitannya dengan perpustakaan. Ya, membaca perpustakaan. Ya, membaca di perpustakaan diharapkan mungkin santri-santri punya dan melengkapi khazanah ilmiah di perpustakaan tersebut, buku-buku para ulama kita, agar menjadi sumber bacaan sehingga meluaskan wawasan ilmiah para santrinya. Kemudian juga ya, berikutnya terkait dengan tempat, ada lingkungan pesantren, dan ini sangat penting dalam hal menjaga hasil pendidikan kita, karena lingkungan adalah sesuatu yang sangat berpengaruh pada pribadi masing-masing santri. Ketika suatu lingkungan itu gak terjaga, bisa jadi hasil pendidikan kita akan berantakan. Itu hal yang sudah sama-sama diketahui. Itu hal yang yakni banyak terjadi. Terkadang subhanallah, kalau kita mendengar, kita jadi sedih. Loh, dengar apa sedih? Fulan, fulan, fulan, mereka itu adalah hafazatul Quran. Santri-santri yang sudah hafal Quran. Itu bagi kita nilainya sangat besar, luar biasa. Ya, kita menghafal sulit sekali. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh lebih, waduh, pengennya hafal tapi gak hafal apa. Yang sudah hafal ini, subhanallah, gak ngerti kadarnya dan mahalnya apa yang dia miliki. Apa yang terjadi? Sudah hafal dalam umur 14 tahun, 15 tahun. Ya, bosan di pondok. Karena apa? Karena lingkungan. Karena alat komunikasi tadi, menjalin komunikasi dengan luar melalui HP. Nah, bergaullah dengan orang lain melalui alat komunikasi atau bergaul langsung dengan orang lain. Subhanallah, sudah ditinggalkan itu, apa yang dia miliki tidak dihiraukan, hafal Qurannya enggak dihiraukan, gurunya, temannya enggak dihiraukan, sudah jadilah dia orang awam yang seperti yang lain, bahkan lebih jelek terkadang dari yang lain. Betul-betul menyedihkan. Yang seperti ini banyak, ya, banyak. Karena apa tadi? Lingkungan. Makanya pentingnya menjaga lingkungan dalam sebuah pesantren ini sangat luar biasa, ya, supaya pendidikan yang diupayakan sekian waktu ini tidak terhapus begitu mudah, ya, dengan lingkungan yang ya seringkali tidak bersahabat lah, gitu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis, "Matsalu al-jalisi as-su' kana fi khilkir." Percontohan, perumpamaan teman duduk yang buruk itu seperti pandai besi. imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Kalau kamu duduk di samping seorang pandai besi, ya kalau tidak kamu terkena cipratan apinya, ya paling tidaknya kamu dapat bau tidak enaknya, ya kan? Parah-parahnya kalau kena ini cipratan baju kita baru-baru begini, kena cipratan apinya bolong jadinya, ya. Atau selamat dari cipratan apinya, aduh, duduk di samping ya asap, ya keringat, ya bau besi. Nah, itulah perumpamaan teman buruk. Jadi selalu jelek ya akibat berteman dengan seorang yang buruk. Nah, ini lingkungan. Kalau sampai santri-santri itu kena pengaruh lingkungan yang buruk, teman yang tidak baik, sudah alamat tidak baik, na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah na'udzubillah, bismillah, sekali lagi perlunya lingkungan yang steril dari pengaruh-pengaruh buruk tersebut. Terkadang yang jadi masalah juga di dunia pesantren ini ya, kadang ada virus masuk di lingkungan pesantren itu. Virus apa itu? Ah, ini virus HP itu. Santri bawa HP ya, sembunyi-sembunyi dilihat. Lebih parah lagi ngajak temannya melihat. Ya, menggunakan itu sudah. Nah, ini kerusakan dari dalam ini. Ya, dari luar masuk ke dalam menyusup. Nah, harus diwaspadai. Ini jelas pengaruh yang sangat buruk. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam apa mengoptimalkan peran pesantren dalam mendidik anak-anak. Ikhwan fillah na'udzakumullah, apa yang kita sebutkan ini tentunya juga perlu didukung oleh hal-hal yang lain. Di antaranya adalah kerjasama antara wali murid dengan para pengurus. Ini hal yang sangat penting sekali, kerjasama antara wali murid dengan para pengurus. Kerjasama itu terwujud dalam banyak poin, banyak sisi. Paling tidaknya mereka adalah sama-sama memahami bahwa mereka sedang berusaha sama-sama membina anak. Yang wali murid ya anaknya sendiri, yang guru anak didiknya. Mereka paham, kita sedang sama-sama mendidik. Jadi harus ada saling dukung-mendukung. Bukan saling menyalahkan. Bukan istilahnya orang miskomunikasi, salah paham, bukan. Ya. Ketika seorang pendidik di pesantren mendidik anak seperti ini, boleh ini, tidak boleh ini, yang di rumah wali santri harus paham. Oh, di pondok tidak boleh 1, 2, 3, 4, boleh 1, 2 dan seterusnya. Sehingga ketika di rumah, wali santri pun memahami itu dan seragam dengan pengelola pesantren. Jangan di pondok dilarang. Oh, kamu dilarang di sana, sudah. Sini, mumpung kamu di rumah. Ayo, silakan. Ya. Jangan sampai tahu gurumu ya. Nah. Jangan sampai ustaz tahu. Diam saja nanti. Ini tidak ada kerjasama yang baik antara wali santri dengan guru. Bagaimana mau berhasil kalau begitu? Ya, nah, ini nggak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Begitu pula misalnya di pesantren anak punya kesalahan, akhirnya dari pihak pesantren menghukum, dihukum ini. Kenapa? Salah. Orang tua dapat pemberitahuan bahwa anak bapak telah melakukan ini dan kami telah menghukum dengan hukuman seperti ini. Sebagai laporan pertanggungjawaban seorang pendidik yang diamanahi mendidik. Dilaporkan. Ternyata wali santri gak terima. Oh, masa anak saya begitu? Husnudzon yang berlebihan kepada anak sehingga menyalahkan pengelola pendidikan. Oh, benar ini. Enggak mungkin anak saya begitu. Protes. Hubungan tidak baik antara guru dengan wali sana. Atau ketika dihukum, wah, hukumannya kok begitu? Enggak pas, enggak tepat. Di rumah enggak pernah anak itu saya suruh nyapu, saya suruh bersihkan WC. Saya muliakan anak itu. Di sana suruh bersihkan WC gimana ini? Nah, ini enggak baik, enggak benar seperti ini. Kalau wali murid sudah menyampaikan anaknya ke santren untuk dididik, di antara konsekuensi dari suatu pendidikan adalah adanya hukuman. Dan hukuman di pesantren ya begitu-begitu. Ya. Sehingga harus memahami. Wali santri harus memahami dan mendukung. Katakan kepada anaknya misalnya, ya, kamu memang salah. Ya, jangan diulangi lagi. Gurumu itu ingin mendidik kamu dengan didikan yang baik. Melarang seperti itu supaya kamu benar. Ya. Bapak atau abimu mendukung ustadmu kamu, ustadnya kamu. Kamu jangan begitu. Ya. Nah, begitu mestinya. Atau ketika dihukum seperti itu, sudah terima. Nah, itu pendidikan juga buat kamu. Ya. Orang itu enggak terlalu dimanjakan. Mungkin ayah kamu dulu terlalu memanjakan kamu. Sekarang latihan. Orang itu enggak selalu punya kemampuan ekonomi yang cukup sehingga selalu mulia, punya pembantu. Tapi terkadang orang itu juga perlu ya, atau apa namanya? Berlatih seperti itu. Terima saja hukuman yang ada, lain kali jangan mengulangi lagi. Nah, begitu. Jadi harus ada saling dukung-mendukung antara wali santri dengan guru. Jangan bentrok, ya, jangan saling tidak memahami. Jadi harus ada kerjasama antara keduanya. Termasuk juga dalam hal kerjasama ini adalah seorang wali santri memberitahukan tentang kelemahan-kelemahan anaknya. Anak saya ini begini-begini, tolong bab ini diawasi biar dia terdidik. Ya, ketika di rumah ada kejadian begini-begini, sampaikan kepada gurunya. Ya, ketika di rumah dia begini-begini, mungkin ya perlu dinasihati nanti. Ya. Nah, jadi inilah sangat kesempurnaan dalam hal pendidikan. Untuk mengoptimalkan pendidikan dalam dunia pesantren harus ada kerjasama yang baik antara kedua belah pihak tersebut. Begitu juga termasuk yang mendukung adalah yakni kepahaman santri tersebut bahwa dia saat ini ketika di pesantren adalah dengan tujuan yang mulia yaitu belajar agama untuk menjadi orang yang baik, dia sedang dididik. Jangan memahami dengan pemahaman yang keliru terhadap proses ini, proses pendidikan ini. Ada sebagian santri yang memahami ketika ditaruh di pesantren dia sepertinya dibuang. Ya. Oh, orang tua saya menjauhkan saya dari mereka. Enggak pernah telpon. Merasa dirinya dibuang. Ada yang seperti itu. Ya, dianaktirikan. Adik-adik saya enggak begitu kok saya pesantren kan. Nah, ini enggak memahami. Enggak memahami dan enggak berbaik sangka kepada orang tuanya sendiri. Padahal dia sedang dididik untuk menjadi orang yang mulia. Pendidikan itu bukan pemanjaan, bukan. Pendidikan itu cuma militer itu, ya ketika didik diapakan itu. Luar biasa kalau militer sudah, ya. Nah, itu tapi kan pendidikan, maksudnya. Nah, kita nggak sekedar perbandingan saja. Orang di pesantren itu pendidikan, bukan orang dibuang. Ya, begitu pula dia memahami gurunya, memahami peraturan, memahami hukuman, semuanya ini dalam rangka mendidik dia. Seorang santri harus paham itu. Bukan aturan-aturan yang ada dalam rangka membatasi atau dalam rangka menghalangi berbagai kemauan dia, tidak. Menghalangi kebebasan dia, tidak. Bukan itu. Sebetulnya peraturan-peraturan yang ada ini dibuat ya dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan. Seorang guru, seorang mungkin pimpinan ma'had ketika menetapkan aturan tidak memandang kepada satu orang. Kadang seorang santri memahami, "Oh, dia yang salah kok saya yang kena aturan?" Kan anak-anak itu yang salah, kok aturannya untuk semua? Ya kalau pesantrennya pesantren untuk mereka saja ya mereka yang dapat aturan. Tapi kan ini pesantren untuk semua. Jadi aturannya untuk semua. Walaupun dia tidak terkena kasus tertentu akhirnya ada peraturan, pahami. Ini karena maslahat-maslahat tersebut bukan demi membatasi dirinya. Yani ini juga salah satu hal yang penting bagi seorang santri untuk memahami maksud dan tujuan keberadaannya di fasilitas pendidikan yang disebut pesantren tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah. Selanjutnya di sini mungkin setelah kita mengetahui berapa hal di atas, sekedar untuk perbandingan ya, setelah kita mengetahui begitu yakni apa bagusnya tujuan pendidikan di suatu pesantren dengan berbagai unsur yang ada padanya, kemudian sedikit kita membandingkan walaupun tidak ada bandingannya ya, sedikit kita membandingkan walaupun tidak ada bandingannya, tapi yakni untuk membuka dan menyadarkan, yaitu perbandingan antara pesantren dengan sekolah umum ya. Kenapa mesti ada perbandingan begitu padahal sesuatu yang jelas ya, ini kadang orang ya, kurang menilai dengan benar atau karena pengaruh ini dan itu sampai terkadang lebih mengutamakan pendidikan umum daripada pesantren ya. Padahal kalau kita melihat perbandingannya sekali lagi tidak ada bandingannya, cuma tidak apa kita menyebut beberapa hal. Yang pertama misalnya dari sisi materi pendidikan, jelas pesantren hampir semua pendidikan agama. Ada pendidikan umum yang memang dibutuhkan, dibutuhkan untuk mendukung pendidikan agama, atau dibutuhkan yakni karena statusnya sebagai manusia yang membutuhkan ilmu-ilmu tersebut ya, atau sebagai salah satu masyarakat yang membutuhkan ilmu tersebut. Kadang ada, tapi hanya sekian persen. Umumnya pendidikan agama, akidah, diajari keyakinan yang benar seperti apa, ibadah yang benar seperti apa, akhlak yang benar seperti apa, tafsir yang benar seperti apa ya, dan macam-macam akhlak yang benar seperti apa, diajari semuanya begitu. Sementara pendidikan umum jelas mayoritasnya pendidikan umum ya, pendidikan umum agamanya berapa persen? Sedikit sekali, barangkali seminggu satu atau dua jam pelajaran ya, syukur-syukur kalau itu materinya benar sesuai Quran dan Sunnah. Kalau juga ternyata materinya keliru, bagaimana? Ya, akidahnya akidah syariah, ya, bukan akidah al-sunnah wal-jamaah. Kemudian yang kedua, pendidikan pesantren hampir 24 jam diawasi. Ya, ya ada guru, mungkin ada yang di pengawas di dalam asrama, walaupun bukan dari guru, tapi santri-santri pilihan. Ya, ini hampir 24 jam dalam pengawasan. Kalau pendidikan umum, diawasinya waktu di sekolah. Itu pun banyak kecolongan. Ya kan? Yang bolos, yang macam-macam sudah. Ya. Sehingga hasilnya seperti yang kita lihat sudah. Pergaulan, na'udzubillah. Ya berikutnya ini. Pergaulan sehingga yang ketiga untuk di pesantren pergaulan lebih terkontrol. Pergaulan anak-anak itu lebih terkontrol. Kalau ada yang bergaul dengan yang enggak baik atau pergaulan yang enggak baik di dalam pesantren terkontrol dan terawasi dan segera ditangani. Tapi pergaulan di sekolah umum, hadis wala haraj tadi. Na'udzubillah zaman sekarang sudah na'udzubillah. Laki-laki perempuan ya pergaulannya luar biasa. Jadi maaf saja, sekarang anak SD hamil di luar nikah pun ada. Anak SD. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Betul-betul memalukan sudah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Jadi mestinya sekali lagi hal-hal seperti itu, kejadian yang macam-macam seperti itu, narkobanya, perkelahiannya, tawurannya, sesuatu yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, siapa yang merasa aman ketika seorang anak disekolahkan di tempat sekolah yang seperti itu? Siapa yang merasa aman? Siapa yang menjamin bahwa dia akan selamat, ya, akhlaknya atau akidahnya atau ibadahnya? Belum lagi nanti, wah, aliran-aliran sesat tuh, al-qiyadah Islamiyah, ada lagi apa kemarin? Ya. Hah? Lanjutannya qiyadah itu, ya. Kafatar, ya. Yang model-model begitu banyak. Ya, semua jadi apa nanti? Siapa yang menjamin keselamatan? Pergaulannya seperti itu, begitu luas, begitu bebas. Ya. Alat komunikasi yang seperti itu sudah. Kemudian yang keempat, ya, dunia pesantren umumnya tidak campur laki-laki perempuan. Umumnya tidak campur. Kalau pesantren yang lain ya ada pula yang campur, ya. Tapi tetap kalau dibanding yang umum masih sangat berbeda sekali. Ya. Kalau sekolah umum sudah, ya, bahkan berjejeran. Kalau dulu kita masih kecil mungkin di tingkat SD, laki-laki soft ini, perempuan soft ini. Sekian tahun berikutnya ada aturan dirubah. Nggak tahu aturan dari siapa, dari oknum anggap sudah. Laki-laki harus duduk sama perempuan di sampingnya. Alasannya apa? Kelihatannya so ilmiah, biar nggak berani nyontek, misalnya. Biar jujur, nggak berani nyontek lah pertama dulu. Habis itu contek-contekan waziyadah. Ya, contek-contekan waziyadah sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nah, itu perbandingan yang sangat jauh, ya kan? Berikutnya, dari sisi pendidik di pesantren mayoritasnya background agama, gurunya ada yang tidak, tapi umumnya background agama, tahu hukum. Kalau bukan pesantren ya sebaliknya, umumnya background umum. Nah, ini paling tidaknya perbedaan yang sangat mencolok. Nah, kenapa masih juga ragu dengan pesantren? Ya, kenapa masih juga ragu dengan pesantren? Nah, ini yang aneh, ya. Ya, karena hidayah, namanya hidayah. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha tahu siapa yang berhak, siapa yang Allah akan beri hidayah, dan siapa yang tidak pantas diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semuanya. Cuma ada satu pertanyaan terakhir. Kenapa kok ada lulusan pesantren yang nakal-nakal? Kenapa ada juga yang bosan di pesantren? Nah, ini problem, ya. Nah, jawabannya ya, secara umum bukan salah pesantrennya, bukan salah gurunya, tapi salahnya dia sendiri. Pesantren dan gurunya tidak pernah mengajari kenakalan, bahkan melarang dengan sekuat tenaga kenakalan dan pelanggaran. Toh ternyata dia melesat dan tetap ingin jadi anak nakal. Itu jawabannya, ya. Jadi jangan disalahkan pesantrennya. Ya, kalau mau bicara seperti itu, berapa jumlahnya yang jadi anak nakal di sekolah umum? Hitung. Banyak sekali, nggak terhitung. Jadi kalau begitu, sekali lagi, bukan salah gurunya, bukan salah pesantrennya, secara umum begitu. Tapi anak ini yang memang tidak mau dididik dengan baik. Nah, kenapa ada yang bosan di pesantren? Nah, ini juga masalah. Di pesantren diajari yang baik, tapi dia nggak mau, bosan. Ya, salahnya dia sendiri. Ya, salah dia sendiri. Itu secara umum. Begitu jawabannya. Walaupun kita tidak menutupi adanya mungkin ada person yang kurang, yakni semestinya di dalam dunia pesantren ada juga, kita akan menutupi. Mungkin ada mekanisme yang keliru juga mungkin ada, tapi itu yakni sifatnya bukan umum, mungkin ada sekian keadaan yang seperti itu, kita enggak bisa kemudian menyalahkan semuanya disebabkan adanya anak-anak yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin tidak semuanya bisa dijawab ya.